Kali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Jimat Resurya di Kapas dengan judul Misteri Becak Setan. Surya, Jimatres teko kapas. Iki kedadian sing tau tak alami tahun 2011 wingi kae. Wektu iku aku karo koncoku sebut ae jenenge Mustaqim. Aku karo koncoku Mustaqim ngomong-ngomong pas nok alun-alun Jonegoro. Kin, nek ndelok becak ngono kuwi aku kok eling biyen wektu cek cilik senengane numpak becak pas bar mulai sekolah ngono keto ya. Iya, biyen aku yo seneng numpak becak. Malah kadang-kadang dolanan becak-becakan karo koncoku. Wek kelim gak muter-muter numpak becak. Engko kene patungan bayare piye? Ya wis gak popo. Aku ya pengin mengenang masa lalu pacek cilik. Dino malam jemah legi, aku karo Mustaqim mutusno jalan-jalan numpak becake sing wis direncanakno sak durunge. Aku bingung, enake numpak becak teko ngendi? Banjur aku nakoki Mustaqim. Kim, enake numpak becake awale teko ngendi? Nek iso sing enek parkire montor no lho. Nek gak ngono, montorku engko tak parkir ngendi? Nek terminal ae piye? Kono enek parkiran montor akeh yo akeh tukang becak. Ya wis, aku langsung rono ae. Aku wis gak sabar iki. Aku langsung menuju terminal, terus golek tempat parkirane motor. Pas bar markir motor banjur aku karo Mustaqim golek tukang becak sing enek ning daerah terminal kuwi. Gak suwi aku golek tukang becak, cedake hotel opo aku lali. Nek kono enek tukang becak sing dhewean karo menengae wong. Banjur aku karo Takim marani tukang becak iku. Pak, saged ngetrake kula kali rencang kula niki muter-muter, Pak? Iso, Mas. Masalah ongkos pripun, Pak? Tak iku ya tergantung jarake, Mas. Saban pingine jalan-jalan nek endi ae. Nggih, seputaran kota mawon, Pak. Ya wis, dienggo pelaris 30 ae piye? Nggih, sampun mboten napa-napa. Wis, ndang numpak op. Aku karo Takim wis numpak becak banjur muter-muter kota Bojonegoro. Ben gak bosen aku yo ngajak tukang becak e ngobrol-obrol. Wonge crito nek tau ditabrak karo mobil ampek becak e rusak parah, tapi ditinggal mlayu karo supir mobil sing nabrak. Aku rasane sedih banget krungu critane tukang becak kuwi. Kok enek wong sing tega plus gak tanggung jawab. Banjur Takim nakoki tukang becak kuwi. Lah, riyen mboten wonten polisi to, Pak? Napa jenengan mboten lapor dateng Pak polisi? Kan mangke saged diurus, Pak. Aku ngono kuwi wedi to, Mas. Aku mangan ae angel. Sing penting gak apa-apa ya wis lah. Nek ditariki dhuwit piye? Mending dibeno ae, Mas. Nggih mboten ngaten, Pak. Kan saged nyuwun surat mboten mampu saking desa. Mangke kan nek pelakune saged ditangkep jenengan angsal ganti rugi, Pak. Alah, Mas, Mas. Iku wae wis suwi dikrasno ae. Jenengan iku Pak, Pak. Jam wis jam 11 bengi. Aku karo Takim isih muter-muter numpak becak. Banjur tukang becake nakoki aku. Ini, wis jam 11 iki. Aku rencana yo api mulih, bojoku wis ngenteni nang omahe. Ya sampun, Pak. Langsung datang terminal mawon motor kula teng riku. Yo wis nak nu. Aku gak ngerti iki daerah ngendi sing diliwati karo tukang becake. Intine dalane peteng banget, gak enek penerangan siji-siji. Dalane asing kanggo aku karo Takim. Banjur aku nakoki Takim. Tim, iki daerah ngendi? Aku dhewe yo gak ngerti. Ketoke aku yo gak tau ngliwati daerah iki. Banjur aku nakoki tukang becake. Iki daerah pundi to, Pak? Iki daerah biyen sing pas aku tabrakan iki. Bar ngomong ngono tukang becake langsung mendek sakal. Ampek aku karo Mustaqim kaget. Wonten napa, Pak, kok mandek? Ane apa-apa nih? Moro-moro tukang becak kuwi greng-greng dhewe. Langsung ae aku karo Takim melengak mengguri. Becak kui. Astagfirullahaladzim. Aku aku karo Takim langsung ae spontan jerit banter banget. Banjur aku mencolot teko becak terus aku mlayu sak banter-banteri. Tukang becak kuwi setengah raine rusak. Matane sing siji merem, sing sijine mendolo. Teko lambine metu getelan, sikile tugel sak sisih. Sirayae kroak kaya jambu sing bar dicokot. Ususe ketok metu teko wetengi. Sungai aku karo Takim melayu mboh neng ngendi parake. Daerah panggon aku mendhek kuwi malah dadi kuburan sing ombo banget. Takim sampe kudu nangis ngrasakno apa sing dialami kuwi. Aku yo krungu swara-swara teko kuburan kuwi. Enek swara wong wedok nangis, manuk gagak, cah cilik sing mlayu-mlayu ning mburiku. Gamelan joyo kaya suarane babi sing dibelek. Iya Kim, iya Kim. Ambo, aku juga wedi banget. Kok iso enak-enak numpak becak malah akhirnya diwedeni setan toh. Sediluk banjur teko wit pringin eneng pocong sing medun teko wit kuwi. Pocong kuwi mringis karo teko matane mekan abang beranang. Aku karo Taki melayu meneh sampe ketemu mbah-mbah tuwa sing ngisot. Mbah-mbah iku ngandani aku nek ape metu liwat dalan sing eneng wit pingin loro. Tapi neng kono ya eneng penunggune Yogi Siluman Jaran. Leh, nek ape metu teko daerah iki jajal golek dalan sing enek wit ringine loro kiwa tengene le. Tapi ya elinga, neng kono ye ana sing jaga ya kuwi Siluman Jaran le. Langsung ae aku karo Takim golek wit ringin sing dikandani karo mbah-mbah ngesot kuwi. Pas golek aku karo Takim dirui sembarang kalir setan, tuyul, pocong, wewe gombel, kuntilanak, setan daslan sak piturute. Aku karo Takim ra medulekno setan sing padha ngetok kuwi. Banjur aku karo Takim nemu wit ringin sing dimaksud. Ning kono ya enek wong sing dasi jaran tapi awake menungso nang pinggir wit ringin kuwi. Aku karo Takim ngucapno takbir bola bali karo mlayu tuju dalan sing samping kiwa tengene enek wit ringin kuwi. Pas bar aku ngliwati wit ringin kuwi aku wis gak sadar meleh. Ah! Sesuk isuk aku karo Takim ditangekno wong sing ape macul ning sawah. Lah dalah, dadakno panggon aku semaput kuwi malah dadi sawah sing ombo banget. Banjur aku mlaku tumuju dalan gedhe sing didoi karo petani. Ya kuwi panggone wong tukang becak sing mati ditabrak mobil mang. Iki kedadian sing tau tak alami karo koncoku Mustaqim. Semene toko aku Surya Cimatres toko kapas masih bersama tim Cimatres.